tidak memilih sebagai pilihan bisa saja dan itu sah-sah saja. Tidak memilih sebagai pilihan justru seringkali merupakan satu sikap yang elegan, satu sikap untuk menyatakan hakikat diri dan ketidaksukaan pada apa yang terjadi. Yang menjadi persoalan, tidak memilih sebagai pilihan apakah menjadi tepat dalam kebersamaan. Ketika itu cocok buat pribadi, belum tentu buat sebuah kesatuan. Karena itu kadangkala kita mesti melawan keinginan hati supaya bisa memikirkan yang lebih luas lagi. Bukan sekedar diri yang dicederai, tapi bagaimana banyak orang yang perlu sebuah pengarahan untuk menjalani kehidupan. Kita tidak bisa menghindari hidup bernegara tanpa pimpinan. Sekalipun kita harus memilih yang tak kita sukai, tapi keberanian harus dilontarkan. Karena bagaimanapun dalam memilih, selalu tersisa kesalahan kita di sana. Kitalah yang menciptakan kemungkinan pemilihan yang ada. Kitalah yang membuat segala sesuatu. Karena itu kita harus bertanggung jawab untuk memperbaiki dengan cara memilih yang tepat. Memilih sebagai pilihan yang pas harus diwujudkan untuk mengkoreksi pemimpin demi pemimpin. Mungkin pilihan kali ini tak segera menciptakan perbaikan, tapi bisa jadi sebuah titik mengawali perbaikan. Syukur kalau itu sebuah perbaikan, apalagi menjadi sebuah kemajuan. Terlalu banyak tahap yang harus kita lewati dalam hidup ini. Karena itu sekalipun memilih menjadi sesuatu yang penting dalam hidup, dan tidak memilih adalah sah-sah saja. Mari kita berpikir bukan sekedar dari perspektif diri, tapi kebersamaan yang lebih besar. Karena dengan tidak memilih, kita membiarkan orang yang tidak kita sukai akan meraih kemenangan. Karena suara kita tak lagi berkuasa, mengingat kita tak menggunakannya. Karena itu, jangan mengambil sikap untuk tidak memilih sebagai pilihan. Tapi mari memilih. Tapi jangan pula memilih terbawa arus zaman, sekedar godaan dan ucapan yang tak tentu kualitas dan mutunya, yang tak tentu kebenarannya. Karena itu, hati-hatilah, pilihlah yang tepat, pilihlah sehingga Anda bisa berkata, saya sudah memberikan sumbangsih untuk menciptakan perubahan dalam kehidupan berbangsa. Selamat untuk memilih pilihan yang tepat. Bersama saya, Bigman Sirait.